kasau sejuknya embun pagi. Burung-burung bernyanyi, alam ikut berseri. Damainya suasana yang indah ini. Dan tak akan kembali lagi isi harimu tanpa kau lewati. Bangunlah dirimu, pastikanlah langkahmu, hadapi rintangan dengan hati ceria. Bersyukurlah padanya atas segala nikmatnya. Ingatlah padanya dan kita takkan tergoda. Nantikan saat yang bahagia menjelang dewasa bahagia. Bila senja temaram tenggelam di ufuk sana, cahaya bulanku tak sabar menanti. Saatnya telah tiba kembali menunggu esok hari.